السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتابه كفاية الأخيار وأما المرض فهو على ثلاثة أقسام. الأول أن يخاف معه بالوضوء فوت الروح أو فوت عضو أو فوت منفعة العضو، ويلحق بذلك ما إذا كان به مرض غير مخوف، إلا أنه يخاف من استعمال الماء أن يصير مرضا مخوفا، فيباح له التيمم، والحالة هذه على المذهب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، تيمم إخوة sekalian adalah suatu rukhsah atau syariat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beruzur dari berwudu atau mandi junub dengan air. Dan di antara dhabit untuk diperbolehkannya tayamum adalah faqdul ma dan juga al-ajz an isti'mal ma, yaitu tidak dapat air atau tidak mampu untuk menggunakan air. Dan ketidakmampuan untuk menggunakan air di antara disebabkan safar atau, dan ini pembahasan kita, disebabkan marad, yaitu sakit. Disebabkan sakit. Dan ini yang kita bahas. Penyakit, ya. Penyakit dan tayamum. Seseorang diperbolehkan tayamum ketika dia sakit. Tapi apa sih batasan sakit yang dimaksud? Apakah ketika seseorang baru terantuk batu, ya, terus dia boleh tayamum? Sakit karena tadi. Atau seseorang digigit sama ulur kadut misalnya, terus dia boleh tayamum karena digigit sama ulur kadut sakit. Sakit apa gitu ini maksud? Itu yang akan kita bahas. Makanya dikatakan di sini, wa ammal maradu fa huwa ala thalathati aqsam. Adapun penyakit dalam fiqih, penyakit yang ditinjau dengannya nanti ada rukhsah atau tidak, maka ini ada tiga macam. Ya. Al-awwalu, dah ketemu? Ketemu dah. An yakhafa ma'ahu bil wudu'i fawta ruh. Penyakit yang dikhawatirkan dengannya, kalau misal dia wudu padahal dia punya penyakit tersebut, sakit seperti itu, maka dikhawatirkan apa? Fawta ruh. Hilang ruh. Hilangnya ruh. Berarti apa? Mati. Ini paling parahnya fautur ruh ini. Wah, kalau saya wudu sekarang mati ini gitu. Ya minimal itu dzan ya, karena seseorang tidak mengetahui pasti kapan dia mati, tapi ini dzan. Cuman dia dzan yang kuat, yang qawi, yang rajih. Au fauta adwin, atau dia mengkhawatirkan kalau dia berwudu dengan air maka akan hilang salah satu anggota tubuhnya. Bisa jadi ya, kalau ada penyakit tertentu atau dia baru perang atau bagaimana, bisa jadi. Iya, karena wudu itu kan memerlukan apa? Misal dia ininya hampir putus nih, ya. Dan dia membutuhkan untuk berwudu sendiri, kalau dia ngambil air kayak gini plek gitu. Itu bisa copot ininya. Ya. Au fauta manfaatil adhu. Atau kehilangan manfaat dari anggota tubuh. Apa fungsi ya, fungsi organ tubuhnya ada yang hilang kalau misalnya dia berwudu. Ya, misalnya kalau dia berwudu dengan air, maka akan mati rasa. Ya. Mungkin. Ya. Manfaat adu ini tidak ditakid, tidak diikat dengan sifat selamanya. Berarti bisa juga manfaat adu ini untuk sementara bisa hilang, maka dia boleh bertayam. Contoh, antum lagi di gunung. Gunung kan dingin kan? Antum udah pernah ke gunung? Pernah? Hah? Pernah? Dingin. Dekat puncak, di pos berapa gitu. Nah, ternyata antum memiliki penyakit yang kalau antum kedinginan dan ditambah air, maka akan apa kebas, apa mati rasa gitu. Dan antum gak bisa jalan karena jadi semi lumpuh gitu. Paham gak? Saking dinginnya, itu kayak kesemutan gitu jadinya. Saking dinginnya, antum gak bisa diri bahkan. Kalau antum tambah dengan air. Ya, jadi ini kehilangan manfaat dari anggota tubuh kaki dan kulit, ya kan? Jadi kehilangan rasa, coba antum kesemutan aja, kesemutan misalnya. Antum mau diri aja susah kadang-kadang. Mau diri, susah banget. Kadang bisa jatuh orang kalau saking kesemutan itu merembet ke sampai ke atas. Tapi ini bukan kesemutan, dia kedinginan, ya, dan menuju penyakit hipotermia. Kan banyak orang yang kena hipotermia itu mati dia. Nah, makanya yang seperti ini dia disyaratkan tayamum. Wa yalhaqu bidzalika. Dan termasuk juga dengan itu dimasukkan maka ma idza kana bihi maradun ghairu makhufin. Penyakit-penyakit yang tidak dikhawatirkan terjadi hal-hal tadi illa annahu yakhafu min isti'malil ma'i an yasira maradan makhufan. Melainkan dia memang sakit. Tapi sakit biasa, bukan sakit yang menjulur ke penyakit yang mengkhawatirkan mati, enggak. Tapi kalau misalnya dia berwudu dengan air, maka khawatirnya ini malah justru memperparah dan bakal menjadi penyakit yang dikhawatirkan, penyakit yang menyebabkan mati. Paham enggak? Jadi sekarang sakitnya saya ini, flu-nya saya ini, ya flu lumayan parah. Tapi enggak sampai bakal mati, enggak. Nah, ya, enggak bakal. Cuma kalau misalnya saya tetap ngotot pakai air, ini bakal tambah parah sehingga menjadi penyakit flu yang tingkatnya naik lagi menjadi penyakit flu yang dikhawatirkan bisa adanya kematian nantinya, gitu. Ya, gitu ya, paham enggak? Penyakit yang biasa. Tapi penyakit yang biasa itu kalau dipaksakan menuju dengan air, maka justru dia akan berpindah menjadi penyakit yang dikhawatirkan penyakit kematian, penyakit menuju kematian. Maka fayubahu lahu at-tayammum. Diperbolehkan untuknya tayammum. Ya, alal madhab. Sesuai dengan madhab Syafi'i. Fadl. Al-qismu tsani. Wa qala al-mu'allif rahimahullah al-qismu tsani an yakhafa ziyadatal 'illah wa huwa kathratul 'alami wa in lam tazid wa in lam tazidil muddah aw yakhafu bat'ul bar'i bat'al bur'i wa huwa tulu muddatil maradi wa in lam yazidil alam aw yakhafu aw yakhafa shiddatad dhana وهو المرض المدنف الذي يجعله مدنا أو يخاف حصول شيء قبيح شيء قبيح kasawadi ala adwin zahirin kalwajhi wa ghairihi mimma yabdu inda mimma mihna inda mimma yabdu inda almihna wa hiya alkhidma wa fi jami'i hadhihi as-suwari khilafun muntashir wal rajih jawazu at-tayammum wa illatu shaynil fahish wa illatu shaynil fahishi wa illatu shaynil fahishi annahu yushawwihu al-khilqata wa yadumu dararuhu fa ashbaha talaful adl fa ashbaha talafal adl. Baik, ahsan. Al-qismu tsani, ini keadaan kedua dari penyakit. Ya. Kalau yang tadi yang pertama, penyakit yang menjurus kepada kematian atau kehilangan anggota tubuh atau kehilangan fungsi anggota tubuh atau penyakit yang kalau dipaksakan berwudu dengannya dengan air maka akan menjadi penyakit-penyakit yang tadi. Ya, paham di sini yang pertama bedanya? Oke, itu selesai itu ya. Selesai. Al-qismu tsani. Sekarang yang lebih ringan dari itu. An yakhafa ziyadatal illah. Dia khawatir bertambahnya penyakit. Al-illah itu maknanya marad. Bertambahnya penyakit. Yaitu kathratul alam. Banyaknya alam itu rasa sakit. Jadi kalau misalnya illah itu berkaitan dengan penyakitnya atau marad, tapi kalau alam itu berkaitan dengan rasa yang dia alami ketika sakit. Ya. Iya. Coba antum sebutkan apa kira-kira penyakit yang kalau antum berwudu saat berpenyakitan seperti itu maka itu akan menambah sakit antum, apa coba? Lagi dingin. Ini masuk ke dalam ziyadatul illah dan kathratul alam. Kathratul alam. Iya. Wa illam tazidil muddah. Meskipun tidak menambah lama waktu sakit. Enggak memperparah waktunya, durasi sakit makin lama enggak. Tetapi ketika pakai air tersebut kerasa sakitnya. Kerasa enggak nih sakitnya? Ada nyeri-nyeri. Ya. Oh, dingin ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Itu kira-kira masuk enggak ke ini kira-kira menurut antum? Masuk enggak? Tapi antum selama ini gimana? Perdamai suluhnya gimana? Berdamai dengan penyakitnya? Bayar 100 juta atau jual kifatul akhir? Gimana? Tetap wudu. Tetap wudu. Tapi antum bisa menahan itu. Bisa menahan itu. Ya alhamdulillah. Cuman kalau memang antum merasa ziyadah illah dan makin sakit, makin gak enak tubuh antum dan kurang khusyuk sholatnya, maka diperbolehkan dia. Iya, boleh tayamum. Taib, itu bagian kedua. Antum punya penyakit kayak gitu? Atau selain penyakit dia? Enggak. Au yakhafa but'al bur'i. Atau dia khawatir lambannya kesembuhan atau kesembuhannya terhambat dengan berwudu dengan air. Ya. Wa huwa tulu muddatil marad, yaitu panjangnya waktu sakit. Wa illam yazidil alam, meskipun tidak bertambah rasa sakitnya, gitu loh. Ini kebalikan sama yang tadi. Kalau yang tadi kasratul alam. Ibrahimnya di kasratul alam. Walaupun enggak menambah durasi penyakit, tapi ketika si pakai air ini, wah sakit banget gitu. Nah, ini dibolehkan tayamum. Atau yang versi kedua. Ini kalau saya pakai air sekarang, ini bakal lama lagi saya sembuh ini. Contoh orang kena cacar. Enggak. Pernah, udah pernah kan? Udah pernah? Cacar. Insyaallah. Ya, udah pernah? Katanya kan mereka tanya kalau udah pernah cacar sekali, insyaallah nggak kena lagi insyaallah, karena tubuh udah mendefinisikannya dan sudah punya antivirusnya gitu loh. Tapi yang belum pernah kena itu masih ada potensi kena minimal sekali. Ya, taip. Ketika antum kena cacar dulu, pasti dokter tidak menganjurkan antum tidak membolehkan antum wudu. Apalagi cacarnya di muka, ya kan? Kadang ada ini janjian bukan cacar ini kan? Muka, tangan. Kadang ada yang parah itu. Karena kalau dipitus-pitusin kan jadi bekas ya katanya gitu ya. Nah, maka enggak dibolehkan untuk berwudu. Dulu anak kena cacar pas di pesantren. Nah, di pesantren itu nanti ada namanya ghurfatus sihah namanya. Ruang kesehatan. Itu isinya orang-orang cacar. Kan cacar menular ya? Menular enggak? Menular. Menular kan? Nah, makanya dikarantina tuh di ruang kesehatan. Yang ngurusin ya orang-orang kesehatan yang memang dia mereka udah pernah cacar mungkin ya. Jadi mereka berani. Terus mandinya itu kan enggak pakai air biasa. Apa yang warnanya merah itu tuh? Air PK. Iya benar ya Pak. Iya dia kecil sedikit tapi wah masya Allah merubah warna gitu. Nah kalau air PK itu air tahur atau tahir? Tahir. Tahir, nggak tahur. Dia nggak bisa dijadikan wudhu kan? Taib. Antum boleh nggak berwudhu dengan air PK tersebut? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti pakai apa? Tayamum. Iya. Kenapa enggak boleh pakai RPK? Bid'ah jadinya, enggak ada wudu pakai dengan itu. Iya, wudu itu imma dengan air tahur, imma dengan tayamum. Dah. Dengan enggak dengan RPK enggak boleh. Tapi mandi junub gimana? Mandi junub enggak bisa dengan RPK. Ya mandi mutlak bisa dengan RPK. Tapi ketika antum niatkan mandi junub dengan RPK, maka tidak sah mandi junub. Iya, karena taharah dari hadas itu harus dengan air yang suci dan menyucikan. Adapun taharah dari najas itu tidak harus dengan air suci. Itu yang sahih. Itu yang sahih. Antum cebok misalnya dengan air PK. Sah enggak pencebokannya? Sah. Iya, sah. Enggak apa-apa, sah. Karena ibrahnya dari taharah minan najas adalah izalatun najas. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia antum malah berwudu dengan air biasa, padahal lagi cacar, itu malah justru apa? Menambah-nambah durasi penyakit, gitu kan? Lama lagi, ya. Taib. Kemudian yang ketiga, aw ya khafa syiddatud dhana, atau ia takut semakin kurus, abdonanya kurus, ya. Wa huwa al-maradul mudnifu, yaitu dia adalah penyakit ad-dhana ini penyakit yang membuat seseorang itu makin krempeng gitu. Ada seperti itu ada. Itu penyakit mudnif bertahun menahun, penyakit menahun. Alladhi yaj'aluhu madna atau ya alladhi yaj'aluhu madna ya. Yang membuat dia itu semakin krempeng. Ya, ada misalnya penyakit seperti itu. Kalau dia berpenyakit seperti itu, kemudian dia pakai air wudunya, maka dikhawatirkan enggak sembuh-sembuh. Ya. Au yakhafu husula syainin qabih, atau dia khawatir akan mendapatkan syain, yaitu bentuk atau warna atau keburukan syain, keburukan yang sangat buruk. Kasawadi ala adwin zahir, seperti nanti akan jadi ada warna belang atau hitam di anggota tubuh yang zahir seperti wajah. Ada sebagian orang punya kealbinuan kulit. Nah, kulit albino tahu enggak kalian, Bro? Kayak anak-anak punya, bukan anak, maksudnya anak punya ikan sapu-sapu albino, ya kan? Ikan sapu-sapu kan biasanya warna hitam. Tapi Anda punya yang albino, versinya versi warna peach gitu. Dia bukan pink, dia warnanya putih tapi enggak putih dia. Nah, ada orang apa kulitnya albino. Ya putih itu. Putih, Bang. Nah, bisa jadi kalau dia misalnya dalam keadaan dingin, kemudian misal saja berwudu dengan air, maka akan ada belang-belang nanti di kulitnya. Paham enggak? Pernah enggak antum melihat orang seperti ini? Ada orang yang memang dia kalau kena cuaca tertentu atau kena air tertentu di kondisi tertentu, kulitnya berubah jadi belang-belang dan mukanya tuh jadi aneh gitu loh. Kadang di bagian matanya doang agak hitam. Di sini kulit putih banget, di sini hitam. Serem gitu. Makanya seperti ini sama. Ya khafu husula syai'in qabih. Dia akan terbentuk dengannya rupa dan penampakan yang sangat jelek seperti hitam di sebagian anggota tubuh yang zahir. Adapun kalau anggota tubuhnya enggak zahir, dia kalau habis wudu atau mandi junub, perutnya hitam, itu enggak masalah. Harus wudu dan dengan air, harus mandi junub dengan air. Tapi kalau misalnya dia wudu dengan air dan dingin air dan dia kurang cocok dengan air itu, kemudian ada belang-belang nanti di mukanya, kan zahir, muka kan kelihatan. Dia enggak pakai cadar. Laki-laki soalnya. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Ya orang bakal ngejek dia. Bakal merhatiin dia, ngeliatin dia. Ini maka yang seperti ini darurat, enggak apa-apa dia. Ya, hukumnya serupa dengan orang yang asalnya kan enggak boleh pakai tayamum kecuali dengan adanya kriteria tadi. Orang kalau misalnya giginya kemana-mana, ya kan? Giginya ada yang sini, ada ke depan dikit gitu. Asalnya enggak boleh dia untuk pakai behel, ya kan? Tapi kalau misalnya itu syain fahish, bentuknya itu keterlaluan. Kalau dia ketawa atau senyum, itu orang menyesal melihatnya. Nah, yang seperti ini, kan dia gak enak mau bergaul sama siapa. Mau jualan, orang kabur. Mau ngelamar kerja, orang kira ada yang bangkit dari kubur, dan seterusnya. Maka dia diperbolehkan untuk pakai behel. Ya, begitu. Kal wajhi wa ghairihi mimma yabdu 'inda al-mihnah wa hiya al-khidmah, seperti wajah atau semisalnya yang sangat tampak ketika lagi kerja, ya. Lagi kerja. Udah gitu dia di front desk pula. Tahu front desk enggak? Front desk. Meja depan. Apa? Frontliner. Dia bekerja sebagai resepsionis misalnya. Ya nyambut-nyambut ya. Sementara kalau dia habis wudu dengan air yang dingin, langsung kayak gitu warnanya. Orang bakal apa? Bakal lari darinya dan mengira dia penunggu situ, ya. Wa fi jami'i hadhihi as-suwari khilafun muntashir. Untuk semua gambar-gambar ini ada khilaf yang sangat tersebar di mana-mana. Yang rajih adalah bolehnya orang seperti ini untuk bertayamum. Wa illatus syainil fahisi, illat untuk bentuk yang jelek, annahu yushawihul khilqah, dia itu memperburuk bentuk fisiknya. Wa yadumu dararuh, dan meneruskan madaratnya, kemadaratannya itu bersifat daim, terus menerus. Fa ashbaha talafal 'adhu, maka yang seperti ini serupa, menyerupai dari segi ilat, menyerupai seperti hancurnya atau disfungsional untuk anggota tubuh, ya, sama seperti itu, ya, begitu. Orang aslinya nggak boleh operasi wajah, tapi ketika wajahnya itu keterlaluan banget itu, dia boleh mengubahnya dengan seminimalnya gitu, iya. Dan ini bukan bermaksud untuk mengubah ciptaan Allah. Kalau memang wajahnya itu keterlaluan, orang kalau ngeliat dia, itu langsung mereka beristi'anah kepada Allah dan berta'awuz. Gimana? Ada nggak orang seperti bisa? Jadi ada loh. Ya, kecuali kalau orang itu wajah udah terlalu payah jeleknya dan memang dia udah tua, makanya seperti ini nggak boleh. Kenapa? Ya sudah waktunya sudah. Itu kan? Anda pernah menziarahi temannya nenek, ya? Jadi udah tua sekali ke rumah tersebut. Orangnya sudah tua sekali, ikhwan. Badannya kurus, tinggal tulang doang. Dan antum tahu kan tulang orang tua gitu kan? Kan tulangnya besar tulangnya, ya kan? Dan enggak berdaging khalas. Tulang doang dan keriputnya itu seperti tanah-tanah pecah yang antum lihat kalau di sawah. Udah enggak dipakai lagi kan? Udah enggak gembur, enggak apa, tanahnya tanah pecah dan kering. Itu kayak gitu kulitnya tuh. Sampai mukanya seperti itu, pecah-pecah apa ya, kayak tanah, benar-benar tanah gitu, kayak tanah bangkit gitu. Karena jujur aja melihatnya, dan itu beliau rahimahullah udah wafat beliau. Itu enggak bisa ngelihat. Matanya terbuka tapi enggak bisa ngelihat jelas. Udah terlalu tua. Itu kelihatannya serem beneran. Terus rambutnya putih. Kayak siapa itu? Alhamdulillah itu di rumah gitu, bukan di atas pohon. Kalau di atas pohon dijelasin bukan manusia. Itu mirip sekali dengan kuntilanak anak-anak. Masya Allah. Ya. Ada orang seperti itu. Tapi seperti ini udah seperti ini ya, setua ini seratusan lebih usianya. Kira-kira dioperasi boleh enggak? Enggak boleh. Saya mau operasi karena ini udah jelek, udah enggak cantik lagi gitu. Terus beralasan dengan apa yang di kifatul akhir. Enggak boleh. Emang sudah waktunya gitu kan. Sudah waktunya gitu. Tapi kalau misalnya dia masih muda dan ternyata ada pipinya mungkin berlipat-lipat misalnya, ya. Berlipat-lipat. Kemudian hidungnya menutupi mulutnya misalnya. Ya. Ya mungkin yang seperti ini orang sekali ngelihat itu mungkin yang tahu orang istighfar karena seperti melihat setan. Makanya yang seperti ini diperbolehkan. Baik, qismus tsalits. Wa qala al-muallif rahimahullah القسم الثالث أن يخاف شينا يسيرا كأثر الجدر أو سوادا قليلا أو يخاف شينا قبيحا على غير الأعضاء الظاهرة أو يكون به مرض لا يخاف من استعمال الماء معه محظورا في العاقبة وإن تألم في الحال لجراحة أو برد أو حر فلا يجوز التيمم لشيء من هذا بلا خلاف والله أعلم. القسم الثالث yang ketiga dari penyakit أن يخاف شيئا يسيرا. Dia khawatir akan terjadi keburukan yang ringan. Seperti athar al-judari, yaitu bekas luka. Luka kecil. Ya. Au sawadan qalilan, atau sedikit flek hitam doang, bintik hitam atau apa. Ya. Au yakhafa shaynan qabihan ala ghairil a'dha'i adh-dhahirah. Atau dia khawatir ada keburukan yang untuk bagian-bagian tubuh yang tidak zahir. Seperti perut, ketiak misalnya. Au yakunu bihi maradun la yakhafu min isti'mal al-ma'i ma'ahu mahdhuran fil 'aqibah. Ya ala kulli hal, ini penyakit yang tidak dikhawatirkan ada hal yang menyakitkan atau sangat mengganggu pada akhirnya, enggak. Kita seperti ini enggak harus tetap berwudu atau mandi. Adapun yang tadi seperti antum, tergantung alamnya, yaitu sakitnya, rasa sakitnya kalau yang gatal-gatal itu. Kalau rasa sakitnya betul-betul mengganggu sholat antum, kemudian memang sakit nyeri banget dan banyak, maka itu dianjurkan untuk tayamum saja. Tapi kalau antum bisa tahan, maka insya Allah masuk ke dalam, mudah-mudahan masuk ke dalam yang nomor tiga ini. Anda nggak tahu ya, antum yang rasainnya. Wa in ta'allama fil hali li jirahatin aw bardin aw harrin fala yajuzu tayammum li syai'in min hadha bila khilaf. Itu dia. Kalau misal dia sakitnya itu hanya fil hal. Apa fil hal? Pas momentum wudunya itu. Gitu kan? Pas momentum lagi wudunya dia sakitnya pas itu aja. Kayak misalnya kan koreng yang terkelupas, ya enggak? Tapi koreng kecil. Kalau korengnya sekaki baru itu, bukan koreng itu, ya. Tapi korengnya kecil, seginilah misalnya, segini gitu, terkelupas, ya. Karena kemarin iseng-iseng gigit-gigit ini terus kemudian hancur ya. Ya, yang gak ada kerjaan namanya orang gak punya duit ya. Nah, kemudian habis itu dia wudu. Wah, ini perih-perih, Masya Allah. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, sampai meringis gitu. Tapi cuma segitu doang. Habis itu udah gak ada apa-apa lagi. Makanya seperti ini gak boleh. Gak boleh tayamum. Dia harus tetap wudu. Begitu, untuk koreng-koreng kecil ya. Atau di kedinginan, tapi kedinginan sementara doang. Kedinginan kayak di waktu subuh terutama. Di puncak misalnya. Ya kan ya? Di mana yang dingin di mana? Yang dingin di mana tempatnya? Puncak kan? Bogor udah dingin. Bogor mana dulu? Citaim udah dingin. Udah dingin? Iya kan? Citaim, Cilebet gitu ya? Iya, sampai stasiun Bogor dingin emang ya? Udah mulai dingin. Mending gitu ya daripada Jakarta ya? Iya. Maka misalnya puncak. Ya, anda pengen kapan-kapan kalau udah pandemi selesai ada uang, insya Allah kita ke puncak ya. Di kita konferensi di sana, ya. Diliput sama HAJ. Nah, subuh-subuh kan, misalnya di villa di puncak, ya, kan dingin, nggak pakai AC. Ya, ya udah emang udah dingin dari sananya. Antum bangun tidur, pengen wudu, pelajari ini. Kalau misalnya ternyata dinginnya tersebut filhal, hanya ketika lagi wudu saja atau sekitaran wudu saja, nggak berefek ke depannya gitu loh, nggak ada penyakit berefek ke depannya, maka nggak boleh tayamum, ya, nggak boleh tayamum. Begitu juga kalau misalnya antum wudunya pakai air panas, air belerang, boleh nggak wudu pakai air belerang? Boleh, selama itu dari alami, dari air belerang alami ngalir, boleh. Terus pas lagi wudu kan panas itu, tapi kan habis itu dingin ya, sebentar doang. Nah makanya seperti itu nggak masalah, ya. Dia maksudnya nggak masalah di sini nggak boleh ditayamum, dia harus wudu atau mandi junub. Taip, lanjut ya, agak cepat dikit. Taip. Fir'aun. Ma ya'tamidu 'alayhi fi kaunil mar'i makhufa. Kalau ma ya'tamidu 'alayhi berarti ma yu'tamadu 'alayhi. Kalau di sini ala man ya'tamidu kalau di sini. Tapi kalau di situ ma yu'tamadu 'alayhi. Yang benar ma yu'tamadu 'alayhi. Di situ apa? Enggak ada. Apa? Ma yu'tamadu. Ah ya, baik. Istamir munir ya, akhi. Lil maridi an yu'tamadu ala ma'rifati nafsihi fi kaunil maridi. Antum tahu arti istamir munir enggak tadi? Istamir munir. Gitu. Istamir artinya apa? Kan terus munir? Lanjut. Munir gitu. Terang. Terus terang ya. Anda istamir munir aja ya. Anda terus terang aja. Iya betul. Lil maridi an ya'tamida ala ma'rifati nafsihi fi kaunil maradi makhufan idha kana a'rifa wa yajuzu lahu an ya'tamida ala qawlin tabibin hadiqin fala yakbalu ghayru fala yakbalu qawlu ghayru hadiq fala yakbalu ghayru hadiq fala yakbalu qawlu itu apa ini? Ada qawlu di sini? Nggak ada ghayru hadiq ya nggak apa-apa, fadol. ويشترط ما حذقه الإسلام فلا يقبل قول الكافر لأن الله تعالى فسقه فنلغي ما ألغاه الله ولا يغتر بصنيع فقهاء رجس ويشترط فيه أيضا البلوغ فلا يقبل قول الصبي ولا قول المراهق وقيل يقبل وقيل يقبل مراهق. طيب sampai situ dulu perlahan-lahan. طيب sekarang permasalahan kan tadi kita bicara tentang penyakit-penyakit yang dikhawatirkan akan bertambah atau tambah sakit atau tambah durasinya disebabkan kena air wudu atau semisal itu. Terus siapa sih yang memberikan tahdid dan batasan? Perkataan siapa yang kita ikuti? Gitu loh, paham enggak? Apakah perkataan dokter atau perkataan ustaz atau perkataan pribadi? Maka di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah, lil maridhi an ya'tamida ala ma'rifati nafsihi fi kaunil maradhi makhufan in kana 'arifa. Kalau misalnya orang berpenyakit ini ngerti, maka dia harus bersandar pada pengetahuan pribadi tentang penyakitnya itu. Kan dia yang ngerasain, dia yang tahu. Wah, saya kalau misalnya pagi ini pasti gatal-gatal panjang ini kalau misalnya saya wudu. Kedinginan soalnya. Maka yang seperti ini dia iktimat dengan keadaan dirinya. Dia tahu. Oh, saya tahu nih. Ukurannya begini. Tapi kalau misalnya air sedikit, saya insya Allah gak gatal-gatal. Maka dia harus mengikuti itu. Kalau misalnya dia tahu, ya. Nah, kemudian selain itu, wa yajuzu lahu an ya'tamina 'ala qawli tabibin haziq. Dia diperbolehkan untuk bersandar mencari fatwa dari perkataan, bukan fatwa sih, fatwa kedokteran maksudnya. Fatwa kedokteran dari perkataan apa? Tabib, dokter yang haziq. Haziq itu expert. Haziq itu bahasa kitanya expert, ahli. Ya, ahli itu masih ya, expert lah, yang memang betul-betul mutqin dalam keilmuan tibbiyahnya. Maka fala yuqbalu qawlu ghairil hadhi, maka tidak diterima perkataan dokter yang tidak spesialis atau tidak expert. Kan ada dokter yang kayak dokter umum misalnya, dia enggak bisa menceritakan tentang detail penyakit-penyakit tertentu, ya dia global dan memberikan obat. Tapi ada hal-hal detail yang mungkin luput darinya. Wa yushtaratu ma'a hadqihi al-islam. Disyaratkan dengan kecerdasan dan dengan keekspertasinya itu keislaman. Ya, fala yuqbalu qaulul kafir. Perkataan dokter yang kafir tidak kita terima. Iya. Apalagi di tengah-tengah maraknya dokter muslim. Coba ngapain antum terima dokter kafir? Gitu kan? Tapi dalam konteks ini ya, dalam konteks ini ya, adapun dalam konteks lainnya, misalnya kata dokter kafir ini, wah ini flu ini nih, dah kamu beli obat ini, itu nggak apa-apa. Di sini nggak diterimanya apa? Karena kaitannya itu bukan sebatas kedokteran atau penyakit, kaitannya dengan syarat sah sholat gitu loh, paham? Ya, maka nggak usah campur deh dalam masalah ini orang-orang kafir, dokter muslim aja. Ini karena di negara Islam, maksudnya negara Islam ini negara muslimin. Lianna Allah Ta'ala fasaqah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memfasikkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir fasik semua, kafir. Bahkan kafir itu lebih buruk daripada sebutan fasik. Maka kita enggak menerima info dari mereka tentang masalah ini sehingga berpengaruh terhadap salat kita, gitu loh. Ya. Itu syarat pertamanya. Syarat keduanya, syarat pertamanya ahli, expert. Syarat keduanya Islam. Ya. Kemudian fanulghi ma alghahu Allah. Kita abaikan apa yang Allah Ta'ala abaikan. Kita alihkan apa yang Allah alihkan. Wala yughtar bi sani'i fuqaha'il rijs. Dan jangan terperdaya dengan perbuatan para ahli fikih yang kotor. Sebagian ahli fikih mereka membolehkan untuk dokter yang seperti ini kafir. Tapi di sini disebut oleh beliau dengan sebutan yang cukup tajam ya, fuqaha urijs. Rijs itu najis, jelek, buruk. Para ahli fikih yang mereka buruk ya fatwanya. Wa yushtaratu fihi aidan al-bulugh. Syarat ketiga dari dokter tersebut balik, dokternya yang balik, orang yang balik terus dokternya. Kalau dokternya masih bocil jangan dipakai. Ya, masih bocil. Kemudian kalau makan dokter tapinya gimana dokter bocil gimana itu? Maka di sini fala yuqbalu qaulu sabi wal murahiq. Ya. Enggak diterima perkataan anak kecil ataupun ABG. Murahiq itu anak yang baru mau dewasa ya, tapi dia baina-baina dia udah balik atau belum kayak belum gitu. Tapi dia udah mulai itu ya. Maka enggak diterima. Baik kalau dia anak kecil ya. Makan es krim di pinggir jalan masih dijelekin. gitu. Ya. Terus berfatwa kemudian, Bapak enggak usah wudu lagi, wudu dulu Pak ya. Enggak diterima. Jadi itu syarat apa? Ahli, mempunyai keahlian walaupun dia bukan disebut dokter tapi dia memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Islam baligh. Nah, kemudian syarat berikutnya. Tapi ada juga yang mengatakan wakila yukbal. Ada yang mengatakan diterima perkataan anak kecil atau ABG. Kemudian syarat keempat, wa yustaratu fihi al-adalah aidha. Ah, ini sudah dibaca belum? Belum. Ayo fadhal baca. Wa qala al-muallif rahimahullah wa yustaratu fihi al-adalah aidha. فلا يقبل قول الفاسق لأن الله تعالى أوجب الوضوء فلا يعدل عنه إلا بقول من يقبل قوله وقد ألغى الله قول الفاسق فيلزم من قبول قول من قبول قبول قول قول من قبول قول الفاسق مخالفة رب الذي أمرض مرتين ويقبل قول العبد والمرأة ويكفي واحد على المشهور وقيل لا بد من اثنين كما في المرض المخوف في الوصية فإن المذهب الجزم باشتراط العدد هناك وكأن الفرق أن في الوصية يتعلق ذلك بحقوق الآدميين من الورثة والموصى والموصى لهم فاشترط في ذلك العدد والتيمم الحق لله تعالى وحقه مبني على المسامحة ولأن الوضوء له بدل وهو التيمم ولكذلك في الوصية. طيب sini ويشترط فيه العدالة أيضا. Disyaratkan orang tersebut yang berfatwa itu adil, ya, saleh. Bagus dia. Fala yuqbalu qaulul fasiq. Enggak diterima perkataan dokter yang fasik. Masalahnya sekarang dokter mana yang tidak fasik? Hah? Antum ke misalnya klinik yang dekat sini Ardita tahu enggak? Ardita ya. Ada di sini. Kan paling paling maksudnya di daerah Cilangkap Raya ini yang paling populer lah Ardita misalnya. Antum cek konsultasi sama mereka, siapa mereka yang enggak fasik? Kita enggak tahu. Sekarang zaman penuh kefasikan di mana-mana, ikhwan. Ya. Dan insyaallah ya kita enggak bisa mengecek juga seberapa fasik mereka sebenarnya. Enggak tahu Allah. Sekarang ternyata dokter gigi tersebut dia perempuan. Enggak pakai jilbab lagi. Dan antum cek di dokter tersebut. Yang pada asalnya enggak boleh, cuman karena darurat udah enggak bisa lagi tempat lain, kelas. Di situ gigi antum sakit. Ya, kemudian dia menentukan bahwa saya antum jangan enggak boleh kumur-kumur dengan air dulu. Baik, gimana? Enggak boleh kumur-kumur dengan air dulu. Itu kan salah satu rukun wudu kan? Enggak, kumur-kumur ini khilaf di antara ulama, tapi kita lebih memilih itu lebih dekat ke rukun wudu juga. Menurut sebagian ulama. Gimana? Sementara dia terlihat fasik dengan tidak pakai hijab. Gimana? Ya. Tapi insya Allah dia tidak bermaksud untuk melarang kumur-kumur dalam wudhu, enggak. Tapi memang ini ada masalah di giginya gitu. Misalnya, ya. Maka Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa diringankan, mudah-mudahan. Karena di zaman seperti ini susah untuk menemukan dokter yang memang adil. Ya betul-betul enggak ada kefasikan. Bahkan diri kita sendiri juga belum bisa selamat dari kefasikan. Ya, karena Allah Ta'ala aujabul wudu fala ya'dilu anhu illa biqauli man yuqbal qawluh. Maka tidak boleh, setelah Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita wudu, tidak boleh kita belokkan kewajiban tersebut dengan perkataan orang yang tidak diterima perkataannya, melainkan harus dari yang diterima perkataannya, yaitu orang yang adil. Waqad al-ghallahu ta'ala qaul fasik. Allah Ta'ala tidak menimbang perkataan orang fasik. Tidak mengindahkan perkataan orang fasik. Fa yalzamu min qabuli qaulil fasiqi mukhalafatu rabbil ladzi amrada marratain. Maka kelaziman dari menerima perkataan orang fasik adalah menyelisihi Allah Ta'ala yang telah membuat penyakit dua kali. Ya. Menyakitkan dua kali, yaitu Allah Ta'ala memberi penyakit dua kali. Yaitu di sini apa? Marotain. Penyakit pertama, penyakit fisik. Yaitu penyakit tersebut. Penyakit kedua, penyakit maknawi, yaitu mukhalafah. Ya, penyakit maknawi yaitu mukhalafah. Jadi marotain ini kembali ke pertama marot fisik, kedua marot ma'lawi yaitu mukhalafah, menyelisihi Allah itu penyakit. Wa yuqbalu qaulul 'abdi wal mar'ah, diterima perkataan hamba, perkataan budak dan juga perempuan diterima selama terturutkan syarat-syarat yang tadi, yaitu ahlinya Islam, baligh dan juga adil. Tapi syarat yang adil ini yang agak susah di zaman sekarang. Ya, karena adil zaman sekarang beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu, masya Allah orang-orang jujur ikhwan. Kalau zaman sekarang, apalagi dengan ada pandemi seperti ini, banyak hal dikomersilkan dan permainan-permainan mereka gitu. Sekarang antum bisa nggak memilah siapa yang fasik, siapa yang jujur, siapa yang ini? Kecuali yang mereka mungkin udah ngaji dan itu pun kita nggak tahu pastinya. Iya, wallahu a'lam. Di sini kita lihat zahirnya aja lah. Kalau mereka, insya Allah berusaha berbuat baik dengan kedokterannya, maka semoga bisa diterima. Wa yuqbalu qawlul 'abdi wal mar'ah wa yakfi wahidun 'alal masyhur. Cukup satu ahli saja itu enggak masalah kita terima. Enggak harus kita nyari ke jumhur dokter, capek. Ya. Bahkan kita cukup nyari artikel juga bisa. Baik, kemudian wakil dikatakan, ada yang mengatakan harus dari dua dokter atau dua spesialis. Sebagaimana di penyakit yang dikhawatirkan dalam urusan wasiat. Ya, mazhab Syafi'i menjazmkan persyaratan jumlah seperti itu. Itu orang yang berfatwa itu bukan hanya satu dokter, tapi dua dokter. Tapi di sini kemudian dikatakan wa ka'annal farqa anna. Tapi ada pembedanya antara masalah wasiat dengan masalah boleh tayamum dalam hal ini. Masalah wasiat yata'allaku dzalika bihuquqil adamiyyin min alwarasati walmusa lahum. Masalah wasiat, ketika seorang orang tua sudah mewafat, dia mewasiatkan, maka masalah ini berkaitan dengan hak-hak adamiyyin, hak-hak anak Adam, yaitu keluarganya dari kalangan ahli waris dan orang yang diwasiatkan terhadapnya. Ya enggak? Itu hak-hak mereka. Maka fashturita fi dzalika al'adad. Maka disyaratkan adanya bilangan di masalah wasiat tersebut. Wasiat bilangan di sini apa? Yaitu orang yang menyaksikan. Paham? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu, syahadatu bainakum idza hadara ahadukum al-mautu hina al-wasiyati ithnani ya dzawa 'adlin minkum." Wahai orang beriman, kalau misalnya diwajibkan atas, diharus dilazimkan atas hari kalian ada yang syahadah, persaksian. Ketika kalian hadir kematian kepada kalian, untuk kalian berwasiat dengan adanya dua saksi. Kalau enggak, dua saksi yang adil. Kalau misalnya enggak dua saksi itu, au akharani min ghairikum, atau dua orang dari kalangan kafir, enggak apa-apa, dua orang. Ala kulli hal di sini, dalam urusan wasiat itu berkaitan dengan hak-hak adamiyin. Maka harus ada saksinya, karena nanti akan disampaikan ke orang-orang tersebut dia mau meninggal, ya, dan di perjalanan jauh dua saksi. Saya berikan wasiat, tolong sampaikan ke keluarga saya bahwasanya saya punya satu rumah di salah satu blok di klaster ini di kota wisata, dan rumah tersebut setelah saya wafat saya meniatkan wakafkan untuk rumah tahfiz. Tapi ini wasiat bukan? wasiat. Perlu saksi? Wajib perlu saksi dua memang. Okay? Ini yang membuat sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan untuk masalah boleh tayamum disebabkan penyakit harus ada minimal dua dokter yang memberi kesaksian bahwasanya antum layak untuk tayamum. Paham enggak, ikhwan? Dikiaskan kan itu. Tapi kemudian dibedakan, itu kan masalah wasiat memang hak adami, hak orang lain. Tapi wafit tayamumi al-haqqu lillahi ta'ala. Untuk tayamum ini haknya lillahi ta'ala, bukan hak adamiin. Wa haqquhu mabniyun 'ala al-musamah, dan hak Allah Ta'ala itu terbangun di atas toleransi. Paham enggak? Allah Ta'ala yusamihu 'abdahu. Allah Ta'ala itu memberikan, Allah Ta'ala bersifat toleran terhadap hambanya dan memaafkan hambanya. Beda dengan manusia, ikhwan. Manusia kalau soal wasiat, diwasiatkan itu untuk rumah tahfidz atau untuk fulan, pasti orang-orang yang diwasiatkan itu enggak terima kalau misalnya ada pembelokan wasiat, ya enggak? Iya. Tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui tentang hambanya dalam masalah tayamum ini, maka cukuplah satu dokter yang berfatwa, itu insya Allah sudah cukup. Ya, walianna al-wudu'a lahu badalan wa huwa tayamum. Wudu ini memiliki gantinya, itu tayamum. Tidak seperti wasiyah. Wasiyah enggak ada gantinya. Kalau udah diwasiatkan seperti ini, udah, itu yang disebut. Enggak bisa diganti dengan hal-hal lain. Begitulah ala kulli hal. Terakhir nih, fadhol. Dihabisin aja. Walau lam yujad. Wa qala al-muallif rahimahullah, walau lam yujad tabibun bi syurutihi qala ruyani qala sinji la yatayammam qala an-nawawi wa lam ara li ghairihi ma yukhalifuhu wa la ma yuwafiquhu qala al-isna'i wa fi fatawa al-baghawi al-jazmu bi annahu yatayammam fata'aradu al-jawaban wa ijabul wudu'i wal ghusli ma'al jahli bi halil illati allati hiya mazinnatul halaki ba'idun an mahasin syari'ah fa nastakhirullahu ta'ala wa nufti bima qalahu al-Baghawi wallahu a'lam. Kalau misalnya tidak ada tabib dengan syarat-syaratnya tadi, tabib dengan syarat-syaratnya tadi, apa syaratnya? Ahli Islam, kemudian bulugh, baligh dan adil. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat As-Sinji dan pendapat Al-Baghawi. Dua-duanya Syafi'i, semua Syafi'i. Ruyani, Sinji, Nawawi, Isna'i, Baghawi, semua ulama besar Syafi'i. Berkata Ruyani pemilik kitab Bahrul Madhab, As-Sinji berkata, la yatayammam. Kalau misalnya antum enggak mendapatkan ahli dan expert yang benar-benar sesuai kriteria tadi, maka jangan tayammum. Itu pendapat As-Sinji. Dan An-Nawawi menguatkan dengan walam ara li ghairihi ma yukhalifuhu wa la ma yuwafiquhu. Maksudnya An-Nawawi ini enggak ada yang komentar tentang fatwa tersebut. Selain dari As-Sinji, aku tidak melihat ada yang menyelisihi fatwa tersebut dan tidak ada yang menyetujui fatwa tersebutnya. Enggak ada yang membahas. Perkara ini enggak dibahas. Itu kata An-Nawawi. Dan ketika antum muqallid, tidak ada nas sama sekali yang khusus tentang ini, kemudian antum dapatkan cuma satu fatwa ulama saja, maka antum ikut fatwa tersebut. Faham enggak? Enggak ada yang membahas perkara itu, tapi antum dapat satu ulama membahas perkara tersebut, antum ikuti khulas. Apapun konklusinya, kalau antum awam, taklid dan enggak bisa, istinbat hukum. Kemudian qala al-Isna'i. Al-Isna'i ini Asnawi berkata, dalam fatwa al-Baghawi, dalam kitab fatwanya Imam al-Baghawi rahimahullah, al-jazmu bi annahu yatayammam. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan dokter dengan kriteria tersebut, maka menjazmkan di sini, ya udah, tayamumlah dia. Nah, di sini kemudian kata Al-Hisni penulis kitab Fitul Akhyar, fata'aradul jawaban. Dua jawaban ini saling apa? Bertentangan. Antara fatwa As-Sinji dengan Al-Baghawi, ngerti? Jadi ketika antum tidak menemukan dokter dengan kriteria yang telah disebutkan tadi, yaitu apa? Ahli, ahli Islam, Islam, kemudian baligh dan adil. Soleh gitu. Antum enggak menemukan itu. As-Sinji mengatakan, udah jangan tayamum, kembali ke wudu atau mandi biasa. Al-Baghawi mengatakan, kalau emang antum merasa itu ada ilatnya, maka antum tayamum aja. Ini kan dua hal yang bertentangan dalam mazhab. Maka wa ijabul wudu'i wal ghusli ma'al jahli bihalil illati allati hiya madhinnatul halaki ba'idun an mahasin syariah. Lebih berpihak kemana penulis kitab akhir? Beliau mengatakan, mewajibkan wudu dan mandi dengan beserta tidak tahunya kita dengan keadaan sebab, yang mana itu bisa menjadi berpotensi kerusakan, itu sangat jauh dari kebaikan syariah. Maksudnya, antum ahli syekh mewajibkan seseorang tetap harus wudu, tetap harus mandi, minum, dan tetap tidak tanpa mengetahui keadaan kondisi penyebab yang bisa berpotensi kehancuran buat diri, itu tidak benar dalam prinsip Islam seperti itu. Melainkan prinsip Islam adalah ketika ditemukan potensi kehancuran, potensi yang ditemukan, maka di sini Islam berusaha untuk Islam akan memberikan perusahaan kita ini. Maka yang lainnya ketika dia berada, tidakkan yang amru kita saat kalau misalnya perkara suatu perkara itu menyempit, maka Islam akan memperluas. Kalau misalnya perkara itu luas, maka Islam akan menyempit. Jadi seimbang. Maka ketika dia mengalami seperti ini, maka orang tersebut akan mendapatkan kesempitan. Maka hendaklah diperluas dalam syariat Islam. Pada saat ini Allah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala penuh iman wa ta'ala dan kita berpaku dalam perkataan iman dan Allah Ta'ala ini baru saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.